بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Kita masih pada pembahasan poin yang ke-6 tentang masalah al-qana'ah wa zahadah. Sebelum kita meneruskan pembahasan az-zahadah, ada beberapa abiat syiriyah, bait-bait syiir yang cukup bagus terkait dengan masalah qana'ah. Jangan dibesarkan aja, kan? Kita harus sebelah sana. Kayak biasanya, dibesarkan. Nah, terus, taruh lagi. Yang pertama, bait syair yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah tentang al-qana'ah. Disebutkan dalam Diwan Syafi'i pada Qafiyatul Kaf, yakni bait syair yang diakhiri huruf kaf. Qala Syafi'i rahimahullah, ra'aitul qana'ata ra'sal ghina. Ini syair awal, ya, nulisnya jangan gabung, sendirikan. Ini namanya suatu bait. Nanti yang kedua, kita harus banyak lagi ada pasasnya, jadi pembatas, jangan nyambung. Ra'aitul qana'ata ra'sal ghina, fasyurtu bi adhiyaliha mutamassik, fasyurtu bi adhiyaliha mutamassik. Bait yang kedua, fala za yarani ala babihi, fala za yarani ala babihi, wala za yarani bihi mulhamik, wala za yarani bihi mulhamik. Bait yang ketiga, fasyurtu ghaniyan bila dirhamin, fasyurtu ghaniyan bila dirhamin, amurru ala nasi shibhal malik, amurru ala nasi shibhal malik. Selain lagi, ra'aitul qana'ata ra'sal ghina, فصرت بأذيالها متمسك فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. يب تبتم. نعم المعنى واضح. قال الشافعي رحمه الله سيملح قال عهيني رأس الغنى modal kekayaan. Paham? Puncak kekayaan itu qana'ah. Fasyurtu bi adiyaliha mutamassik, maka saya pun berpegangan dengan ekornya. Adiyal jamak zain, ekor. Maka saya pun mutamassik, berpegangan dengan adiyalnya, dengan ekor qana'ah tadi. Fala dha yarani ala babi, maka tidaklah dha hadza, tidaklah orang ini melihat aku di pintunya. Wala dha yarani bihi munhamik, tidak pula orang yang ini melihatku tercebur dengan dia. Munhamik, orang yang masuk ke dalam sebuah urusan. Maksudnya, dikarenakan saya orang yang punya qana'ah, maka saya tidak dilihat oleh orang lain di pintu-pintu rumah-rumah orang untuk meminta-minta. Nah, Fasyurtu ghaniyan bila dirhamin. Maka saya pun jadi orang yang kaya walaupun tidak punya uang dirham, tidak punya uang dirham. Amurru ala nahi syubhal malik. Saya melewati orang-orang seperti raja, kayak raja. Nah, ini Al-Qanaya membuahkan dari nafs kekayaan pada jiwa. Bait yang kedua masih bicara masalah qanaah. Disebutkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah dalam kitabnya Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Dia menyebutkan banyak sekali bait syair yang menjelaskan masalah qanaah. Yang paling indah yang saya perhatikan 3 bait syair. Bait yang pertama dalam buku itu, bait syairnya Muhammad ibn Ishaq Al-Wasiti. Muhammad ibn Ishaq Al-Wasiti. Dia mengatakan, Alhamdulillah hamdan daiman abada. Alhamdulillah hamdan daiman abada. Laqad tazayyana ahlul hirsi wasyaini. Laqad tazayyana ahlul hirsi wasyaini. Bait yang kedua, la zaina illa li rabbin fi taqallulihi. La zaina, la zaina illa li rabbin fi taqallulihi. Innal qanu'a la thawful 'izzi wa dini. Innal qanu'a innal qanu'a la thawful 'izzi wa dini. Nah, ini dua syair. Ulang lagi. Alhamdulillah hamdan daiman abada. Laqad tazayyana ahlul hirsi wa syaini. La zayna illa li radin fi taqallulihi. Innal qanu'a la thawful 'izzi wa dini. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang selama-lamanya, terus menerus selama-lamanya. Sungguh orang-orang yang punya ambisi, ahlul hirs wasyain, dan orang-orang yang merusak kehormatannya, tazayyan, menghias-hiasi diri. Sungguh telah menghias-hiasi diri, berindah, memperindah, memperkaya dirinya, itu orang-orang yang punya ambisi dunia dan yang merusak kehormatannya. Syain lawan dari zain, merusak kehormatannya. La zaina illa li radin fi taqallulihi. Tidak ada keindahan, perhiasan kecuali bagi orang yang ridha. Radin fi taqalluli. Orang yang ridha dengan ketidakberadaannya. Taqallul yang sedikit. Ketidakpunyaannya. Ketidakmampuannya, ketidakberadaannya, ketidakadaannya. Ini sedikitnya rezeki gitu. Innal qanu'a la thawful 'izzi wa din. Sesungguhnya qanaah atau orang yang qanaah itu adalah pakaian kewibawaan dan agama. Nah, masya Allah. Bait yang berikutnya, baitnya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ya, di buku yang sama menjelaskan tentang masalah prinsip rezeki. Tujuannya supaya seorang talibul ilm, seorang muslim punya sikap qanaah. Dia mengatakan pada bait syairnya, dua bait. Bait yang pertama, kam min qawiyyin qawiyyin fi taqallubihi. Kam min qawiyyin qawiyyin fi taqallubihi. Muhadzab al-ra'i anhu rizqu munharifu. Sekali lagi, kam min qawiyyin qawiyyin fi taqallubihi muhadzadur ra'yi muhadzadur ra'yi anhu ar-rizqu munharifu muhadzabur ra'yi anhu ar-rizqu munharifu. Bait yang kedua, wa min dha'ifin dha'ifil aqlatin wa min dha'ifin dha'ifil aqli mukhtalitin كأنه من خليج البحر يذرف كأنه من خليج البحر يذرف كأنه من خليج البحر يذرف. لكن كم من قوي قوي في تقلبه مهذب الرأي عنه الرزق منحرف ومن ضعيف ضعيف العقل مختلط كأنه من خليج البحر يغترق. ما شاء الله. Berapa banyak orang yang kuat, sangat kuat upayanya, aktivitasnya, takalluf, pergerakan, perpindahan aktivitasnya. Kam min qawiyyin, betapa banyak orang yang kuat, qawiyyin fi takallubihi, yang sangat kuat usahanya, aktivitasnya. Muhadzabur ra'yi, yang cerdas akalnya, yang cerdas ra'yunya, jenius ya. Tapi anhu rizqu munharifu, rezekinya berpaling dari dia. Takdiruhu arizqu munharifun anhu, rezekinya berpaling dari dia. Orang yang kuat badannya masya Allah kawi, otaknya cerdas, jenius, pakar ekonomi, pakar dagang dan segala macamnya, tapi rezekinya berpaling dari dia. Dia serap rezekinya. Wa min dha'ifin dha'ifil aqli mukhtalitin. Dan betapa banyak orang yang dha'if, yang lemah katanya. Dha'ifil aql, lemah pula akalnya. Mukhtalitin, bahkan dianggap gila. Mukhtalit orang yang pikun. Mukhtalit orang yang pikun. Ka'annahu min khalijil bahri yaghtarifu. Seakan-akan dia yaghtarif, menciptu. Kamu cintu ya, kata-kata apa namanya, iftiraf, itu menciduk air. Seakan-akan dia menciduk, menggayung dari khalijil bahr, teluknya lautan. Orangnya lemah, akalnya juga lemah. Orangnya mungkin tidak kepikun, tidak punya kecerdasan, tidak punya keahlian dalam berbisnis. Tapi rezekinya omber, rezekinya sangat lapang. Seakan-akan dia rezeki itu kayak ngambil gitu, nyiduk di lautan gitu. Biar nah, artinya yang namanya arzak muqasimah, yang namanya rezeki barakallahu fikum sudah dibagi-bagi ya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecerdasan otak seseorang dia datang, bukan pula karena kelemahan otak seseorang dia pergi. Tapi yang namanya rezeki syai'un muqaddar, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba tidak perlu ngoyo, ngoyo. Terlalu semangat, berambisi kuat untuk mendapatkan yang namanya rezeki. Maka cukup dia dengan prinsip qanaah. Rezeki datang sendiri ya, bakal rezeki. Maaf, Allah ya rezeki. Tapi dengan ikhtiar, dengan usaha, semampu. Baik, yang ketiga. Ini bait juga isinya qanaah dan kesuhudan sekaligus. Ini bait diucapkan oleh Al-Khalil bin Ahmad. Al-Khalil bin Ahmad. Tahu siapa dia? Siapa? Hah? Gurunya siapa? Nah. Ini nahwi ya. Ahli nahwi yang terkemuka ini. Dari ulama Basrah. Teman yang terangkan kemarin dari silsilah nahwu itu ketemunya kepada Al-Khalil bin Ahmad An-Nahwi, dan dia nama sunni al-sunnah ya. Katanya Al-Khalil bin Ahmad rahimahullah, ini sangat penting untuk kehidupan seorang ya, khususnya thalab ilmu. Dia mengatakan illam yakun lakalahmun. Benar-benar ini lafadnya. Illam yakun lakalahmun. Kafaka khallun wa zaitu. Kafaka khallun wa zaitu. Ayat yang kedua. Illam yakun dha wa hadha. Illam yakun dha wa hadha. Fakisratun wa fujaitu. Sekali lagi, illam yakun dha wa hadha. Fakisratun dengan kaf. Fakisratun wa buyaitu. Buyait jamak awal bahwa taswirnya baitun. Baitun buyaitu. Buyait. Bait yang ketiga. Tawallu fihi wa ta'wi. Tawallu fihi wa ta'wi. Hatta yajika mautu. Tawallu fihi wa ta'wi. Hatta yajika mautu. Bait yang keempat. Hadza la'umri kafafun. Hadza la'umri kafafun. Fala yaghurruka laitu. Bait yang keempat. Hadza la'umri kafafun. Fala yaghurruka laitu. Lazim menggunakan mudhamah ta dalam rangka untuk munasabatul qafiyah, untuk menyesuaikan dengan qafiyah semuanya dengan mudhamah ta di akhir. Sahih jal laita. Au laita. Ini tamanni. Rangka-rangka dengan laita laita laita berhubung di dalam bahasa syair, maka menyesuaikan dengan harakat pada qafiyah di atasnya. Semuanya menggunakan zaitu, buyaitu, mau. Maka di sini dikarenakan dharurah syi'riyah dibaca laitu. Paham ya? Salah lagi ya, Pak. Illam yakun laka lahmun kafaka khallun wa zaitu. Illam yakun dha wa hadha fa kisratun wa buyaitu. Tawallu fihi wa ta'wi hatta yajika mautu. Hadha la'umri kafafun fala yaghurruka laitu. Masyaallah. Apa enggak sadar ya? Ada bet sah jidan tapi masyaallah ya. Ini namanya qanaat dan kesyukuran. Neko-neko gitu cara prinsip dunia itu. Katanya beliau, illam yakun lakalahmu. Kalau kamu tidak punya daging, enggak bisa makan daging. Kata ka khallun wa zaitu, maka cukup bagi kamu khal cuka. Wa zaitu minyak. Makan cuka sama minyak. Ini makanya orang sana ya. Maaf, cukup. Enggak punya lahm, enggak punya daging. Ya, cukup bagi kamu makan khol, cuka sama zait sama minyak. Illam yakun dza wa hadza. Kalau ini dan itu pun juga enggak ada. Khol, cuka enggak ada. Zait, minyak juga enggak ada. Fakisratu. Maka cukup kisra. Yang namanya kisrat ya kan, potongan-potongan roti kering, itu namanya kisrat. Nah kisrat itu maka cukup dengan potongan-potongan roti yang kering. Wah buyai itu, dan cukup buyai perma kecil. Tasbihnya taitun. Taitun rumah, buyai rumah mungil, rumah kecil. Tawallu fihi wa ta'wi, engkau bernaum di rumah itu. Wa ta'wi, dan kau datang padanya di tempat engkau bernaum, engkau tinggal, engkau bernaum padanya dan engkau tinggal di sana. Hatta ya jika mau sampai kematian tenang pada kamu, saya mati cukup itu. Hada la umri kafahun, ini sungguh merupakan kafah, tamam kecukupan, kafah kecukupan. Fala yaghurruka laitu, maka jangan sampai menipu kamu laitu, angan-angan laita, kalau seandainya saya punya ini tentu akan begini. Nah, yang kamu makan yang ada pada kamu sekarang potongan roti, jangan kemudian kamu berangan-angan, duhai kiranya rotinya gak sepotong masih utuh gitu, tentu akan kenyang, lebihan lagi gitu ya, duhai kiranya rotinya utuh dimakan sama sosis jadi sandwich, enak sekali kan gitu ya, duhai kiranya ada madunya, tentu manis sekali, Tuhan kiranya ada potongan-potongan dagingnya. Berarti ya lebih sen lagi. Tuhan kiranya bisa makan tiap hari seperti ini. Tentu nikmat sekali. Tuhan kiranya ada susunya. Tentu lebih sen lagi. Itu orang yang mengatakan, orang yang terkena penyakit laita. Keranganan. Tuhan kiranya, seandainya. Itu menipu. Itu bukan tipe dan sifat orang yang qanaah dan zuhud terkait dengan anugerah rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya qanaah ya. Adanya laham, alhamdulillah. Dan ada laham, khal wa zaim. Dan ada bagi israf. Dan ada ya seadanya. Barakallah. Tamam. Ini prinsip qanaah yang diterapkan dan disebutkan oleh para ulama una dari ulama nahwu Khairun Ahmad, ulama ahli hadis, Sufyan bin Uyainah, ulama adab Muhammad bin Ishaq al-Wasiti, ulama fiqh wal-lughah Al-Imam Syafi'i rahimahullah, semuanya memberikan apa namanya arahan-arahan, ujangan-ujangan terkait dengan tulis qanaah wa zahadah. Maka seorang talib harus memiliki sifat itu. Nama ya. Kenapa kalau saya pilihkan faedah syariah? Dikarenakan di syari halawa. Pada syair itu ada rasa yang indah dan manis. Beda rasanya dengan nazar, dengan ucapan-ucapan biasa. Maaf, jadi kalau ada lagi faedah yang lain, tak kasih lagi sama antum-antum faedah syariah terkait dengan adat. Anda baru ingat kalau saya punya buku yang bagus ini. Kita nebongkar, ternyata banyak faedah yang sebelum-sebelumnya terkait dengan masalah murokobah, masalah tawaruk, masalah segala macamnya itu. Banyak sebutkan nabi syiriyah yang indah-indah terkait dengan masing-masing faedah. Alhamdulillah, nanti aja insyaAllah ya. Qala rahimahullahu ta'ala. Kita sudah membaca tentang at-tahalli bil qana'ah wa zahadah, menghiasi diri dengan qana'ah dan zahadah, kezuhudan, dan menerangkan tentang hakikat zuhud, yaitu zuhdu bil haram wal ibtida' an hima bil kafi al mustabihat wa an tatallu' ila ma fi aydin nas. Baik. Terkait dengan definisi zuhud, ya ikhwan. Definisi zuhud barakallahu fikum. Definisi yang paling bagus untuk kesuhudan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yang namanya zuhud barakallahu fik ialah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Ada kesulitan meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Ini sulitnya. Baik. Nah, di antara perinciannya yang seperti ini, meninggalkan perkara yang haram, terharam tak bermanfaat di akhirat nanti. Meninggalkan dari perkara yang mustabihat juga demikian, dikarenakan dalam manfaat di akhirat nanti. Tatallu ila ma fi aydin nas, melihat-lihat, selalu melihat atau melongok atau mendongak apa yang dimiliki sama orang lain. Begitu pula semua perkara-perkara yang tidak manfaat di akhirat nanti dia tinggalkan, itu namanya kesulitan. Sehingga bukan yang namanya zuhud antum bersengaja bersusah-susah dalam urusan kehidupan. Itu bukan namanya zuhud. Itu namanya zuhdu sufiyah, zuhudnya orang-orang sufiyah. Tapi yang namanya zuhud bergandengan dengan qanaah. Apa yang ada pada anda dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dan perkara yang halal, bukan perkara haram, bukan perkara mustabihat, bukan hasil tatalluq, antum makan. Itu namanya zuhud. Tamam? Atalaham, maka laham. Enggak talaham, maka khalu zaid. Nada khalu zaid, maka kisra. Itu namanya zuhud. Terlahan terus, ya alhamdulillah rezekinya aku. Yang penting bukan haram, bukan mustabihat, bukan hasil tatallu. Qala rahimahullahu ta'ala wa yu'tharu an al-imam Syafi'i rahimahullah, dan disebutkan athar dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, lau awsa insanun li'aqalin nas surifa ila zuhad. Kalau seandainya ada seorang insan yang memberikan wasiat, dia berwasiat memberikan hartanya, ditujukan untuk aqalun nas, orang yang paling cerdas, yang paling berakal, maka beliau mengatakan surifa ila zuhad, niscaya wasiat tersebut akan diperuntukkan untuk orang-orang yang zuhud. Yani orang-orang yang zuhud barakallahu fikum pada masa itu, pada masanya Imam Syafi'i rahimahullah, kan sebagai aqalun nas, orang yang paling cerdas, yang paling berakal. Disebutkan dalam syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tanbih muhim, ada tanbih penting dalam syarah beliau, ikhwan. Beliau mengatakan, hadza allazi qalahu rahimahullah laisa ala itlaqi. Yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Kata beliau, "Li'anna al-wasaya wa al-awqaf al-hibat wal-ruhun wa ghayraha tarji' ila ma'nahu bil-'urf." Dikarenakan yang namanya wasiat, yang namanya wakaf, yang namanya hibah, pegadaian dan semisalnya, maknanya dikembalikan kepada 'urf, kebiasaan masyarakat. Kalau kebiasaan masyarakat pada masa itu, aqalun nas, orang yang paling cerdas, yang paling berakal ila zuhad, orang-orang yang zuhud, maka untuk mereka itu semua, entah wasiat, wakaf, hibah, misalnya. Tapi pada urf masyarakat yang lainnya lagi, ternyata orang yang paling cerdas menurut mereka ialah orang-orang yang punya muru'ah, orang-orang yang punya al-waqar, al-waqar yang mana ya, kewibawaan, orang yang punya muru'ah, orang yang punya kemuliaan dan segala macamnya, dikatakan sebagai aqalun nas, orang yang paling berakal, ya untuk mereka. Artinya kembali pada uruf masing-masing. Uruf masing-masing. Ini kalau ada orang yang berwasiat dengan lafaz umum. Dan dia mengatakan, sebelum meninggalnya, saya wasiatkan supaya seperti harta saya ini ditujukan atau diberikan kepada orang yang paling cerdas di zaman sekarang ini. Itu kan umum ya. Maka langsung dilihat bagaimana uruf masyarakat. Kalau kebiasaan masyarakat orang yang paling cerdas itu ialah thullabul ilm, misalkan ya, para pencari ilmu, maka ini wasiat untuk mereka. Paham ya? Bisa paham ini ya? Demikian seterusnya, tergantung kebiasaan masyarakat setempat. Itu kalau dengan lafzul am. Tapi kalau wasiatnya atau wakafnya atau hibahnya yang lafaznya khusus, sorry, tegas begitu, maka tidak bisa dipalingkan kepada yang lain. Misal dia mengatakan, saya wasiatkan sedikit hartaku untuk pembangunan Masjid Al-Bayyinah. Ya sudah, untuk itu. Tidak bisa untuk yang lain. Saya paham ya. Dia mengatakan, saya wasiatkan sedikit hartaku sama untuk kepentingan jihad di sabilillah di tempat ini untuk mereka. Wah, tidak akan ada kata-kata yang sahih, kalimat yang tegas terkait dengan wasiatnya. Kalau masih umum dengan lafaz yang tadi, aqalun nas, maka dikembalikan kepada urufun nas, kebiasaan masyarakat. Qala rahimahullah wa an Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani rahimahullah. Dan juga disebutkan atsar dari Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani rahimahullah. Dan ini afal murid Abu Hanifah. Murid Abu Hanifah, Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani. Secara periwayatan hadis dia lebih bagus, lebih mending daripada gurunya Abu Hanifah. Dikarenakan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani rahimahullah juga berguru kepada Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Malik, Al-Imam Malik. Bahkan Muhammad al-Syaibani ini termasuk yang meriwayatkan muwatta'nya Imam Malik. Termasuk yang meriwayatkan muwatta'nya Imam Malik. Akibatnya atau hasil berguru dengan Imam Malik, ikhwan, Muhammad ibn Hasan al-Syaibani rahimahullah menyelisihi gurunya. Ada yang mengatakan seperdua madhab, ada yang mengatakan sepertiga madhab, ada yang mengatakan seperempat madhabnya. Paham ya? Pendapatnya dia ini, Syaibani ini, berseberangan dengan gurunya sendiri Abu Hanifah pada seperdua madhab. Separuh madhab Abu Hanifah itu dia selisihi. Ada yang mengatakan sepertiga, ada yang mengatakan seperempat. Masya Allah. Mati lalu ketika ditanyakan kepadanya, ala tusannif kitab al-zuhud, kenapa kamu tidak menulis kitab tentang masalah kezuhudan? Qala, berkata Syaibani, qad sannaftu kitaban fil buyut, aku sudah menulis sebuah kitab tentang jual beli. Apa maknanya, Pak? Ditanya ada yang punya ide, loh, kenapa kamu enggak nulis buku masalah zuhud? Dia malah menjawab, saya sudah menulis kitab masalah buyut jual beli. Diterangkan sama al-mu'allif rahimahullah. Yakni maksudnya, az-zahidu, orang yang zuhud itu ialah man yataharrasu 'an syubhat, seseorang yang menjaga dirinya dari syubhat, wal makruhat, dan perkara-perkara yang makruh, fit tijarat, pada perniagaannya, wa kadzalika fi sa'iril mu'amalati wal hiraf, begitu pula pada semua muamalah dan profesi. Karena profesi itu namanya orang zuhud. Itu namanya orang zuhud, ya. Maka dengan ditulisnya kitab al-buyu', kitab masalah jual beli, dan orang mempelajarinya, maka dia tahu mana buyu' yang mubahah, jual beli yang boleh, mana buyu' yang muharramah, mana yang haram. Sehingga tahu, sehingga dia niaganya pada perkara yang halal dan menjauhi perniagaannya yang haram. Itulah yang namanya kezuhudan. Paham ya? Itu yang namanya kezuhudan. Ini zuhud yang syar'i, zuhud yang sunni. Bukan, sekali lagi, bukan bersusah-susah terkait dengan urusan dunia. Itu zuhudnya orang sufi. Masya Allah. Ya, antum usaha yang halal. Antum misalkan usaha gorengan tempe. Bisa. Boleh. Nah, masya Allah, manis. Dalam sehari antum bisa menggoreng sampai ribuan potong tempe. Sebarkan ke seluruh kecamatan, bahkan seluruh kabupaten Gresik, jangan begitu. Atau gorengan tempe. Wah, sangat suka dengan gorengannya antum. Enak, lezat, bergizi, non kolesterol. Jangan begitu. Alap. Laku keras dalam sehari. Berapa tuh keuntungannya, masya Allah, ya. Perkara halal, nggak ada haram, keharaman padanya. Itu namanya kesulitan. Anda berusaha dengan usaha yang halal, nggak ada syubhat, nggak ada makruhat, nggak ada keharaman dan masalah itu. Nah, kemudian, wah ini bulan ini nggak syubhat dalam urusan dunia ini. Tuh, kenapa? Masa ngomongnya zuhud tapi penghasilan satu hari sampai 1 juta rupiah. Nah kalau saya misalkan 30 hari sebulan lah 30 juta lah. Masa orang zuhud apa namanya pemasukannya 30 juta sebulan? Itu bukan zuhud namanya itu. Itu mengalahkan direktur perusahaan itu. Jangan begitu. Itu orang yang ada mana? Itu zuhudan. Yang namanya zuhud perkara yang halal, ya. Perkara yang halal bukan perkara yang haram. Barakallah. Terus antum belajarkan. Namanya orang kepingin makan daging, jadi halal kamu makan, wujud ada ya zuhud namanya itu. Kalau tidak ada cuman bisa cuman ikan saja kamu makan juga ya kezuhudan juga. Ikan tidak ada cuman telur saja ya kezuhudan juga. Terus turun dari telur ke tempe ke sampai cuman semata-mata kalau zaid ya sudah itu kezuhudan. Intinya yang kau makan, yang kau usahakan, yang kau cari itu perkara halal, bukan perkara haram, bukan perkara makruh, bukan perkara syubhat. Paham ini ya? Itulah makna kesyubhatan. Sehingga yang lebih tepat definisinya tadi, ikhwan tarku ma la yanfa'u bil akhirah. Sehingga tolong jangan salah paham dengan makna kesyubhatan. Kaya ini ada apa? Ada orang yang setiap harinya makan sederhana sekali. Sederhana sekali. Rumahnya mentereng, lantai 2, arealnya 1 hektar, sangat begitu. Lengkap dengan kebunnya, lengkap dengan ini dan itunya, masya Allah. Bayangnya tuh diundang makan sama si Fulan di rumahnya itu, bayangnya tuh, berhektar rumahnya penuh dengan kebun, dengan taman, dengan ini dan itu, rumahnya dua lantai. Makan enak ini sudah ini. Santri yang diundang. Kan. Saya bisa apa nih kira-kira ya? Belum makan sate atau mungkin makan apa? Pokoknya zen lah kayak gitu. Sampai di sana, ternyata cuma disuguhi satu orang suruh makan mie goreng sapi. Nah, itu kira-kira sederhana apa mewah untuk kelasnya dia ini? Jawabannya sederhana sekali, gak cocok. Mosok mengundang makan mie goreng satu rumahnya seperti ini. Ternyata barakallahu fikum diselidiki, diketahui hadza murabi. Murabi. Ternyata orang yang jatuh dalam kubangan riba. Ternyata hatinya melimpah karena riba. Apakah namanya kesuhudan? Apakah namanya kesuhudan ini? Rumahnya mentereng, makanya cuma mie goreng. Apakah kesuhudan? Jawablah. Bukan kesuhudan. Bukan juga qanaah. Bukan juga qanaah. Dikarenakan yang dia konsumsi, yang dia cari, yang dia usahakan, barang haram atau barang makruh atau barang syubhat. Sehingga jangan pandang enak, tidak enaknya yang konsumsi. Tadi apa hakikat yang kamu makan tadi? Barang halal? Syubhat. Barang haram? Barang syubhat. Barakallah. Kalau ada orang yang masya Allah hartanya melimpah, rumahnya mewah, mobil juga ada, istri juga empat dan semisalnya, kemudian dia makannya tidak mewah, sederhana saja, apa ya normal sebagaimana biasa, ya tempe, ya tahu, ya mie, ya kadang makan ayam, ya kadang makan daging, bersahaja begitu, itu fatihahnya, itu menunjukkan keutamaan bagi dirinya, dikasih limpahan rezeki, tapi tidak sombong, tidak ujub, tawadhu, sederhana, ini namanya kesyukuran yang sesungguhnya. Barakallah. Paham ya? Intinya yang halal disebut. Qala rahimahullahu taala wa alaihi, maka atas dasar ini fal yakun mu'tadilan fi ma'ashih, hendaklah seorang talibul ilmi itu mu'tadilan fi ma'ashih, normal dalam kehidupannya. Itu mu'tadil. Tidak berlebihan, tidak sok zuhud, tapi mu'tadil fi ma'ashih. Pertengahan cukup dalam kehidupan dia. Bima la yushinuh, dengan sesuatu yang tidak merusakkan kehormatannya. Bihaitsu yasunu nafsahu wa man ya'ul, di mana dia menjaga dirinya dan keluarganya. Man ya'ul, orang yang dia urus keluarganya. Ini cukup, dia punya usaha, ada ikhtiar yang halal. Cukup untuk dianya sama keluarganya. Wala yaridu mawatin adzullati wal haun, dan dia tidak mendatangi, yaridu, tidak mendatangi tempat-tempat kerendahan dan kehinaan. Paham? Barakallahu fiik. Tempat-tempat kehinaan dan kerendahan ya, Pak. Hanya intinya barakallahu fiikum, biasanya pada tempat-tempatnya dunia. Mendatangi tempat-tempat kerendahan, maksudnya misalkan dia datang ke, biasa datang ke rumah orang-orang yang punya bulus, punya harta, dengan harapan, dengan niatan supaya mendapatkan dunianya tadi. Itu secara bahirnya orang tawadhu, tapi tawadhu'un mazmum, ketawadhu'an yang tercela. Disebutkan sama Ibn Hibban rahimahullah dalam bukunya ini Raudhah, tawadhu yang mazmum ialah tawadhu'ul mar'i li ahli dunia li naili dunia. Tawadhu'nya seseorang, rendah dirinya seseorang kepada ahli dunia, orang-orang yang punya dunia, li naili dunia, dengan niatan untuk mendapatkan keduniaan dia. Orang Jawa bilang DP DP. Kalau DP DP ya, Ya, dia itu tadi dia menunjukkan bahwa dirinya direndah-rendahkan begitu di hadapan orang yang punya duit, orang yang punya pulsa segala macamnya supaya dapat uang, dapat dunia. Al-dhul wal hawa. Kerendahan, kehinaan. Jangan demikian. Jangan demikian. Jangan menerangi tempat-tempat yang semacam itu. Apalagi ngemis. Kamu orang yang kuat, mampu berusaha, menjadi ma'isah. Nama datang ke rumah-rumah orang yang kaya-kaya. Pelasannya pak, anak kulo kata pak. Nah, kasihan pak, anak saya banyak. Itu kan namanya tempat-tempat kerendahan. Wa anta qawi. Dalam kata kamu orang yang kuat dan mampu berusaha. Maka prinsipnya kafa, cukup saja. Usaha yang halal, ikhtiar yang halal, menjaga diri kamu dan keluar dengan cara yang lain. Allahumma musta'an. Waqad kana syekhuna Muhammadul Amin Syungkiti rahimahullah. Dan dulu guru kami Syekh Muhammad Al-Amin Syungkiti rahimahullah yang meninggal pada 17 Zulhijjah 1393 Hijriah rahimahullah. Jadi Sahib Abdul Bayan, mufassir, ahli tafsir, ahli usul, ahli fiqh yang punya kitab tafsir Abwaul Bayan. Ada Muhammad bin Syukir. Beliau meninggal 1393, berarti berapa ya? 37 tahun yang lalu. Ya. Ya. Sekarang kan 1430 Hijriah. Ya. Jadi 37 tahun yang lalu meninggalnya. Masya Allah. Dikatakan di sini, dulu guru kami rahimahullah mutakallilan minas dunia, orang yang sedikit perhatian dengan urusan dunia. Mutakallil, sedikit urusan dunia, begitu perhatian dengan dunia. Waqad syahadtuhu, dan aku saksikan sendiri beliau ini, la ya'rifu fi'atil 'umlatil waraqiyah, tidak mengenal beberapa jenis mata uang kertas. Fiat beberapa jenis, al-umlah mata uang, al-waraqiyah yang kertas. Tidak ngerti. Nah, sampai tidak ngerti uang. Saking sedikitnya ngurus dunia. Mata uang apa enggak ngerti. Ini uang apa enggak paham. Ya. Nah, masyaallah. Ah, mutafannin. Semuanya paham dari mulai yang atas jadi ke semua. Beliau sampai tidak ngerti mata uang, mata uang itu enggak ngerti. Jangankan memegangnya, jangankan menggunakannya atau membelanjakannya, tahu tidak? Masya Allah. Waqad syafahani bi qawli. Dan pernah beliau menceritakan kepada aku langsung dari mulutnya. Syafahani, syafah itu langsung berdua ya, dengan mulutnya. Bi qawli dalam ucapannya. Laqad ji'tu minal bilad, sungguh aku datang dari negeriku, yakni Syangkit, Afrika, di Mauritania. Di Mauritania. Datang ke mana ya, Pak? Datang ke Saudi. Saya datang dari negara saya, Syangkit. Wa ma'i kanzun, dan bersama saya sebuah perbendaharaan. Qalla ayyu jada 'inda ahad, jarang sekali didapati para seseorang. Wahwal qana'ah, yaitu perbendaharaan yang namanya qana'ah. Saya punya sifat qana'ah, nerimo apa ada, cukup dengan apa yang ada. Nanya apa nih? Dia mengatakan, walau aradtul manasib, kalau seandainya aku menginginkan jabatan, manasib, mansib, jabatan, kalau aku ingin jabatan, kedudukan, la araftu tariqa ilaiha, niscaya aku tahu jalan menuju ke sana. Ini jabatan gampang, saya tahu caranya. Walakinni la uthiru dunya al akhirah, tetapi aku tidak mau mengutamakan dunia atas akhirat. Wala ubdhilul ilma, dan aku tidak mengerahkan ilmu ini. Padahal itu memberikan Aku tidak akan mengerahkan memberikan ilmu ini linail ma'arif duniawiyah dalam rangka untuk mendapatkan faedah-faedah duniawiyah. Ma'arif fawaid. Rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'atan amin. Semoga Allah merahmati rahmatan luas. Amin. Kalam Syangkiti rahimahullah ya kawan. Ucapan Syangkiti rahimahullah ya kawan. Jangan difahami beliau punya sifat ujub pada diri. Jadi, tak mungkin demikian. Alim gafir sunni ya kawan. Tapi yang dimaksud beliau dengan mengatakan semacam ini supaya orang lain yang mendengarkannya ini yaktaduna bihi, mencontoh beliau. Tamam? Yantafi'un bi khuluqih, mereka bisa mengambil kemanfaatan dengan akhlak mulia beliau ini. Tamam? Maunya mau mengatakan orang semacam saya yang kamu tahu bagaimana ilmu kealimannya, alim kafir pada masanya, orang semacam saya yang gampang mencari jabatan, tidak butuh itu semua, saya konak. Artinya min babi awla antum, lebih-lebih lagi orang kayak antum-antum ini. Tamam, ilmunya Allahu a'lam. Jelas tidak mungkin sebagaimana beliau. Untuk nyari jabatan juga Allahu a'lam kemana arahnya ini. Buntu jalurnya. Maka min babi awla barakallahu fik, lebih-lebih lagi harus punya sifat al-qana'ah. Contohlah para ulama al-ajillah. Barakallahu fik. Itu maksud daripada ucapan yang semacam ini. Terfaham ya? Bukan dalam rangka untuk apa namanya ujub, takabur atau masing-masing. Masya Allah. Ala kulli hal warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembahasan yang ke-6 terkait dengan masalah al-qana'atu waz-zahajah. Maka diharapkan seorang talibul ilmi betul-betul memiliki sifat mulia seperti qana'ah dan syukur. Qana'ah dan syukur terkait dengan keseharian dia. Ini yang membuat antum kuat ya Pak. Sabar, sabar namanya ini. Harga. Dengan makna kesudahan yang sesungguhnya. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang sudah mesti. Ada yang mau tanya kan? Tanya jika seorang misalnya punya penghasilan sebulan 100 ribu. Mana kemana? Misalnya seorang punya penghasilan 100 ribu. Ya bulan. Masya Allah. Bujangan dia. Masya Allah. Gimana terus gimana? Terus setelah di kalkulasi itu kurang kan untuk kebutuhan, dan untuk kebutuhan kurang kan. Dan juga pengen yo, pengen membeli barang-barang kan. Terus itu orangnya nyari tambahan, ya kebutuhan tambahan itu dikatakan tidak pernah lo. Pekerjaan tambahannya halal atau haram? Halal. Halal. Menyita waktu atau tidak? Tidak. Tidak. Sulit ngomongnya ya. Melalaikan dia dari ibadah kepada Allah atau tidak? Cuma Itu menunjukkan data kejadian nyata ataukah itu hanya berandai-andai. Kalau untuk mengatakan di awal pekerjaan tidak menyita waktu, otomatis tidak akan menyibukkan dia dari ibadah. Kalau untuk mengatakan dia sedikit menyibukkan orang dari ibadah, itu artinya menyita waktu. Maksudnya kalau pekerjaan dia halal, bukan haram, bukan makruh, bukan syubhat. Memang kemudian tidak menyita waktu yang banyak, artinya dia masih bisa beribadah kepada Allah, mampu bagaimana biasanya. Labas, ada masalah. Ada yang mengatakan apa namanya larangan atau mengatakan kamu nggak kona. Karena hal ya. Itu kalau sudah menyita waktu yang tadinya sholatnya berjamaah terus akhirnya jarang jamaah dan segala macamnya, ada syarah rakus dunia. Amin. Jangan dia dengan pekerjaannya pertama semua perkara dia kerjakan, sholat jamaahnya, taklimnya, ngurus anaknya, ngurus ininya dan itunya, semuanya tercapai. Itu dia ingin mencari tambahan pekerjaannya, halal juga, semua terpengal, keluarganya sudah terurus, taklimnya Allah alam, hubungi Afi, ada kajian ini, insya Allah, insya Allah. Nah yang biasanya tiap hari datang, mulai 3 hari sekali, merosot sepekan sekali, itu pun pas Jumatan saja. Itu pun juga lah, itu pun juga ngantuk. Nah maaf, lalu saat merosot lagi, kelihatan cuma sebulan sekali. Lagi ada daurah satu bulan, sehari penuh. Insya Allah saya kata, insya Allah. Itu pun sudah nggak ada gairahnya lagi. Kelihatan loyo, nggak semangat, nggak bergairah. Inilah ya, talim. Oh iya. Alhamdulillah. Talar apa? Tidak kelihatan. Atau gimana ya? Afwan, subuh ini banyak nggak bisa sedikit. Ada syarah ya. Itu bukan namanya qanaah, bukan namanya kesyukuran. Ini orang sudah terkena penyakit perbut dunia, cinta dunia. Kenapa? Sampai bertingkat melalaikan dari akhiratnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Paham ya? Sudah paham. Kalau alasannya ini anaknya banyak. Walaupun anaknya banyak, itu dari prinsipnya. Malah dia harus kasih tahu dan ditanamkan dalam hatinya. Masing-masing kepala di keluarganya itu sudah punya rezeki sendiri-sendiri. Bukan ente yang kasih rezeki, tapi Allah yang kasih rezeki. Nah begitu. Gitu kan? Nah, barakallah. Ikhtiar bagaimana mampunya, insya Allah akan datang rezeki yang halal yang barakah dari Allah Subhanahu wa taala. ومن ضعيف ضعيف الأقل والطبث كأنه من خليج البحر يتري. تمام الله يفرج ما نريد دنيا prinsip kehidupan. Dan kalau orang itu qanaah begini nafas, kenapa kayak orang kaya sekali. Itu yang dikatakan sama Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Fasirtu ghaniyan bila dirhamin amuru ala nasi syifa al-malik. Orang mikirannya, Masya Allah, Imam Syafi'i luar biasa ini. Cukup selalu juga, mikir sifu kaya nahna yang mikir ini, mikir itu. Padahal enggak punya bulu. Tapi kaya. Kalau antum mencermati kondisi masyarakat ya. Bagaimana kehidupan mereka, betul-betul stres mereka. Stres mereka itu. Tidak yang miskinnya, tidak yang kaya. Stres mereka itu. Yang miskin, jangan tanya sih. Wah, luar biasa kita. Kalau pokoknya rut di kerajaan sudah. Di luar rumah teman. Kita telepon ini dengan itu apa gitu. Ada apa? Ngelamun di luar rumah kayak gitu. Lo kenapa kok gitu, kok kayak berdesah gitu. Gimana, gak pusing pak, pusing, gak punya beras ya. Mau makan apa saya sekarang. Masya Allah. Allah tidak punya beras banyak atau enggak punya beras sama sekali, Allah Allah. Apakah dia enggak betul-betul tidak bisa masak hari itu atau katanya mungkin dia menista? Tidak punya uang untuk banyak puasa. Mau belajar apa? Tidak punya uang. Sudah 3 bulan saya nganggur dapat kerja. Gerinci. Enggak kamu tanya pun juga bakal ada salah sama dia. Aku enggak tanya kesara kemari kok. Saya cuma nanya kenapa kamu menista. Betul gerinci ya dia. Keluarkan semua unek-uneknya. Nampak di sana betul-betul gersang. Gersang hatinya. Tidak ada tawakal kepada Allah, tidak ada inafah kepada Allah, tidak ada lucu kepada Allah, tidak ada semua. Seakan-akan sendirian di bawah bumi. Tidak tahu ada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalutnya minta aku ya. Wah, pusing itu belum ini. Luar biasa. Pokoknya, mending mati daripada itu. Nah, atau sebagai mereka mengatakan apa? Gimana? Hidup sekian berarti tak mau. Gimana, Pak? Oh iya, hidup sekian berarti tak mau. Nah, gitu lah kira-kira. Melihat antum-antum ini, mereka tuh gila-gila. Wah, biasa mereka. Anteng. Tanteng ya? Tenang. Tenang masa kerusinya. Padahal ya kalau dicek dan dilihat di rumahnya masing-masing, ya sama aja kayak dia. Ya juga gini-gini juga pusing-pusing kepala juga gak ada beras, gak ada apa, gak makan, gak apa. Tapi orang yang punya kona'ah, yang punya kesuhudan, yang punya tawakal, yang punya kesabaran, yang punya Allah kepada Allah, beda dengan orang yang seperti semacam itu. Begitu pula orang yang punya kemampuan. Stres ya. Masa uang banyak segala macam sekarang. Mereka stresnya itu ialah bagaimana cara mengatur, memanage ini uang, ini harta supaya jangan hilang. Pusing ya, akhirnya orang kira orang yang punya fulus, punya harta banyak, punya usaha besar, nyenyak itu tidurnya, tidak nyenyak. Antum sudah rekut tenang itu dengan nyaman, rohat, dia masih kalkulasi. Wah itu nama ini berapa itu hitungannya. Ada yang selip. Wah pusing dia, pukar. Selesai 50 rupiah pada akhirnya hilang pun tidak ada nilainya. Cari bus, luar biasa. Tengah malam keluar, pagi-pagi, tengah malam. Waktu orang itu keluar, ngecek semua toko-tokonya aman, sama marketnya aman, usaha ininya lancar, tidak ada masalah apa-apa, normal semuanya, masya Allah, tenang. Pulang ke rumah jam 12. Kata nggak bisa tidur, minum pil tidur. Harus bangun lagi pagi, harus bangun. Mungkin lebih pagi daripada itu bangunnya. Bukan untuk ibadah apa-apa. Walau negeri, walau kiamul, walau tahu, walau betul, walau siapa. Bangun lagi, langsung. Wah, bagaimana? Terus tiap hari. Pulang biasanya hari Ahad atau Sabtu Ahad libur sudah, nah refreshing mana? Itu pun teman-teman yang sudah kemaksiatan, ya otak stres, sama lihat perkara yang haram, stres kan gitu ya. Bisa kerja yang penting refreshing, sama tapi nggak tenang, HP standby, semuanya standby, namanya terus jalan yang namanya sebuah usaha, telepon. Pak, kebakaran. Tunggu Sofian. Allah. Iya, kalau Allah mending ya, Ikhwan. Ya, langsung mencak-mencak. Ya, gak jadi. Refleksi sudah langsung ke tempat usahanya itu. Nah, gimana? Ya, kata mereka ya. Maka antum sunya ini mahmuroha. Orang yang punya kona'ah itu tenang aja. Terus, gak dikira macam-macam. Walau antum apa namanya mendesah, bagaimana desahnya orang-orang macam-macam itu, walau kita sudah ya, mengurus hartanya itu ya pak cukup makan minum masya Allah ya, makan bareng-bareng ya, asik gitu, alhamdulillah kenyang perutnya, tidur sudah belajar lagi terus begitu, nikmat ya pak, nikmat, antun orang yang paling kaya di muka bumi maka disyukuri dengan qanaah wa zahadah. Sudah ya. ada loh yang mengkalkulasi orang-orang yang tinggal di sini. Ada yang mutazawij ini khususnya. Saya nanya, berapa sih gajinya mutazawij ini? Gaji mutazawij ini paling 100 ribu, 150 ribu. Ah, gak percaya. Ya sudah, gak percaya itu gaji mereka. Ya, 150 ribu. Coba, berapa dia punya anak? Hah? Yang dihitung mutazawijnya dari sini nih. Anaknya itu sudah 6, sudah 5 itu. Beli beras, anggaplah dia makan sekilo sehari. Beras sekilo itu harganya sekarang berapa? Berapa? 5 ribu, itu paling murah. Di murah lagi. 5 ribu. 5 ribu dikalikan 30 hari, 150 ribu. Habis beli beras tok. Lah untuk masaknya, minyak goreng, minyak tanahnya, untuk lauknya, untuk ininya, sabunnya, ininya, ininya, ininya. Ya, ya, ya, ya begitu kenyataan tadi. Ya, orang-orang juga ada, ya masih hidup juga mereka. Tidak ada yang mati kan? Bagaimana dia? Ya, itu jalan kalkulasinya antum yang mengandalkan kemampuan manusia, yang itu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rezeki macam-macam. Ada aja rezekinya itu. Usaha ya ada yang buka usaha. Ya ada juga keuntungannya. Ya jalan juga, enggak ada yang mati kelaparan. Allah. Ala kulli hal al-qanaah waz-zahadah barakallahu. Pegang baik-baik. Itu prinsip kehidupan. Tidak hanya untuk thalabul ilm sampai anak tertua. Ya atau pegang prinsip ini. Barakallahu. هذا يكفي سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضل بارك الله